খালেদ মালিক রাহিমাল্লাহু তাআলা আতর ওয়া ইয়াকুলুল মুস্তাগীস ইয়ালাল্লাহি লিল মুসলিমিন বিফাতহি লামিল মুস্তাগাস বি ইল্লা তিলামিল মাতুফি আল্লাযী লাম ইয়াতাকাররর মাআহু ইয়া না ইয়া যায়দান লি আমরিন ওয়ায়া কাও ইয়া যায়দা লি আমরি ওয়ায়া কাওম লিল আজাবি আল আজীব ইনি বিনতু দারি মুনাদা কেনাপা আহমদ ndak dengar Ahmad? Ha? Ndak bunyi? Terus Ahmad? Biasanya memang nyala. Nyala. Kalau colok tempat lain jadi kipas. Nyala. Pindah kipas ke sini. Kasih mimrol kipas. Tes Ahmad. Ahmad. Tidak ada. Tes, tes. Gigi itu. Gigi kasih naik. Tes satu dua. Pulungnya dibuang. Ah, seminggu. Minta tolong berkata al-mustajib orang yang meminta al-gaw meminta tolong ini munada khusus orang yang lagi dalam keadaan susah iya satu keadaan yaqul dia bilang ya rabbahi lil muslimin ini kalau orang Arab ucapkan seperti ini maknanya ya Allah tolonglah kaum muslimin itu maknanya. Karena ini munada al-mustagam wal-mustajir bihi wal-mustagam alaih ada tiga ini nanti ada al-mustajir yang meminta tolong ada al-mustagam bihi yang diminta tolong kepadanya ada al-mustagam alaih yang dimintakan tolong atasnya paham rukunnya itu namanya orang minta tolong berarti ada tempat dia minta tolong pertolongan terus ada yang dia ingin mintakan untuknya apa pertolongan tiga Ini munada hanya dalam satu bentuk keadaan saja. Ketika ada syiddah. Ya, kadang-kadang ya Allahi, ini sudah menjadi bentuknya nanti. Ya Allahi lil muslimin. Kata beliau bi fathhi lamil mustaqbi. Di fathah lam yang dimintai pertolongan kepadanya. Tempat berminta. Itu lamnya di fathah. Yang dimintakan tolong untuknya di kasrah. Paham gak nih? Ini lihat bedanya. Sama-sama ada linya, ada linya. Seharusnya li. Li. Tapi untuk membedakan antara al-mustagor dihi wal-mustagor alaihi. Kalau al-mustagir kan jelas. Kalau al-mustagir maksudnya yang meminta tolong. Yang meminta apa? Tolong. Kalau al-mustagor dihi tempat yang kita mintakan, yang minta pertolongan. Tempat kita meminta pertolongan. Kalau al-mustagir alaihi, al-mustagor alaihi yang dimintakan tolong untuk. Iya. Jadi di kata lamnya al-mustaghath bihi, maksudnya lam pada illallah. Illa filami al-ma'tuf alladhi lam yatakarrar ma'ahu ya. Masyaallah. Kecuali pada lam yang diatofkan yang tidak berulang bersamanya ya. Maka ini di kasrah. Seperti ya Zaida li amrin. Ya Zaida li amrin. Ini kan bentuknya gimana ini? Lamnya matuk dan tidak berulang ini atau gimana? Hah? Hah? Gimana bentuknya ini? Ini agak samar sedikit karena belum tadi. Kecuali pada lam yang diatopkan yang tidak berulang bersamanya iya. Iya kan? Yang tidak berulang bersamanya iya. Ini kan memang ya Zaida li amri. Mana mustaghathnya? Hah? Dicetakkan antum ada? Tidak ada? Cetakan antum ada? Atau tidak ada karena bingung saya lihat muka-muka? Hah? Anak ada? Bilang ada atau tidak? Jangan-jangan dia tidak tahu di mana kita baca. Saudara saya tanya jujur, tidak bercanda ini. Ada jin? Apanya? Berarti dia tidak tahu kita baca apa. Ada yang mana? Masya Allah. Begitu orang kalau terlalu cepat urus umat. Tidak urus diri dulu. Konsentrasi belajar. Tinggalkan pelajar sunnah. Iya kan? Tinggalkan, jangan sibuk. Belum saatnya. Antum cetakannya? Ada. Ada. Jadi ini perkataan apa? Dia bilang ya Zaida. Antum ya Zaida? Atau la? Ya Zaidu. Ya Zaidu antum? Semua? Zaida. Li amri. Kenapa lah ya Zaida? Ini sebenarnya dihilangkan lamnya. Dihilangkan lamnya. Ya, dihilangkan lamnya. Cuma dia mirip dengan nanti munada ya yang akan disebutkan setelahnya nanti itu an-nadbah. Munada an-nadbah al-mutawajjah alaih. Akan datang nanti bentuk munada yang terakhir. Mirip. Jadi kalau kita katakan ikut perkataan penulis, ikut dari perkataan penulis, kecuali pada yang lamnya yang diatopkan yang tidak berulang yangnya, ya bisa di sini. Pertama, ya Zaidah, ya Zaidah li amri. Mungkin dikatakan ya li Zaidi, ya li Zaidi, ya li amri. Paham kan? Nah, ini kan contohnya penulis. Wa ya qawmi. Tapi nanti insyaallah antum akan, kalau dimakan ini kan kurang dipahami, seperti tertutup sekali. Wa ya qawm lil adabil ajibi. Ada yang antum itu? Hah? Enggak ada? Ada enggak ada? Iya, karena memang ini hanya ada sebagai cetakan saja. Ya qawm lil ajibil ajibi. Ini dia bilang tidak berulang lamnya, kecuali pada lam yang matuk dan tidak berulang bersamanya apa? Iya, itu katanya di kasro. Itu di kasro. Ini maksudnya li, tidak dibaca la. Seharusnya kan? Kok itu umumnya tadi apa? Kalau al mustajab, al mustagor bihi, di apa lamnya? Maksudnya yang setelah la itu, setelah ya, setelah ya. Lamnya di fathah. Kok ini kasro? Ini dia kecualikan. Cuma ini mata agak tertutup sedikit. Kita lihat di syarah sebentar. Kita lihat di syarah sebentar. Kata beliau, syarah min aksamil munada al-mustaghal bihi. Termasuk jenis munada, munada al-mustaghal bihi. Yang dimintai pertolongan kepadanya. Wa khulus min nudiya liyukhalliso min syiddatin au yu'ina ala dafi masyaqqatin. Masya Allah, dia adalah setiap isim nama yang dipanggil supaya membebaskan dari kesusahan atau membantu untuk menghilangkan masyaqqah, perkara yang berat. Ya, yang menghilang, bisa menghilangkan kesusahan hanya Allah. Dan yang membantu untuk menolak perkara yang susah bisa juga manusia. Inilah dibilang munada mustaghos. Munada apa? Mustaghos. Karena kita memohon, meminta kepadanya. Kata beliau, wala yusta'malu lahu min huruf nida ila ya'khwasa. Tidak dipakai. Tidak digunakan untuknya dari huruf nida kecuali ya' saja. Ini mustaghos. Wagolim istimalu majrur bila min maftuha. Masya Allah. Perhatikan kebanyakannya penggunaannya di jar dengan lam yang di fathah. Pada lam huruf jar seharusnya kan li. Lam huruf jar seharusnya apa? Li. Tapi kebanyakannya al mustaghal bihi itu masuk lam yang di fathah. Wa hiya muta'alliqatun biya inda bil jinni. Dan dia ta'alluq, maksudnya beramal kepadanya dengan yang terkait terikat dengannya dalam beramal adalah ya, menurut Ibnu Jinni. Mi bima lima fiha min ma'na fi'il. Karena di dalamnya terdapat makna apa? Fi'il. Pak Ahmad, sudah antum lihat saya baca di mana? Wa inda binul Ibnu As-Sa'id wa bin Uskur bi fi'il mahdhuf. Menurut Ibnu Sa'id, Ibnu Da'i, apa? Ibnu Da'i dan Ibnu Usbur, dia muta'alib dengan fi'il yang dihilangkan. Ya kan? Karena munada itu ada fi'il yang dihilangkan? Ada. Karena ya Abdullah aslinya, ada'u Abdullah. Siapa yang beramal pada Abdullah? Ada'u. Maka kalau ada huruf jarnya, siapa yang beramal pada jar majrur? Ya atau fi'il mahdhuf? Ya atau fi'il mahdhuf? Fi'il mahdhuf. Iya. Wayu sabudali kaila si bawai. Dan disangkalkan hal ini kepada si bawai. Ini yang benarnya. Ya. Waqala Ibn Kharub, ya zahidatun fala tata'allaku bisyai. Berkata Ibn Kharub, dia hanya huruf jar tambahan, tidak terkait terikat dengan sesuatu apapun. Antum sudah lewat di pembahasan Qadul Irah, bahwa huruf jar itu kadang tidak punya ta'alluk. Kapan? Kalau dia sebagai apa? Zahidah. Paham gak ini? Paham kan? Jadi kata Ibn Kharub Zahidah. Wa dhikrul mustaghatsu lahu ba'dahu majrur bila min maksuratin da'ima 'alal asli. Masya Allah. Setelah itu disebutkan sudah titik tadi ya, sudah titik hilangnya. Ya. Dan yang kuatnya pendapat tadi si Bawai, bisa daripada si Bawai. Kenapa? Karena asal huruf jar bukan zaidah. Asal daripada huruf jar bukan huruf jar zaidah. Wa dzikrul mustaghatsu lahu. Dan disebutkan al mustaghatsu lahu yang dimintakan pertolongan untuknya. Iya. Ba'dahu setelahnya. Majruron bila min maksurot tidak imam. Dijer dengan lam yang dikasro selama-lamanya. Dijer dengan lam yang dikasro selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat ini bentuk ada tiga. Kalau kita melihat ada tiga rukun ini munada. Ada rukun pertama al apa? Al mustajib. Ya? Al-Mustajib. Ini pihak pertama yang menyeru, yang minta. Bah. Yang kedua ada namanya Al-Mustajib bihi. Bah. Ini Al-Mustajib ilai yang dimintai perlindungannya, pertolongannya. Yang kedua Mukhotob kalau domir yang diajak bicara, yang antum mintai. Bah. Namanya Al-Mustajib bihi. Al-Mustaghath. Ya, yeah. Isim maf'ul. Kalau Al-Mustaghath yang diminta, yang dimintai. Paham yang ini, Al-Mustaghath bihi. Yang ketiga, Al-Mustaghath lahu. Atau alaihi. Yang dimintakan pertolongan untuknya. Berarti tiga. Tiga ini, kalau ini tidak masalah. Ini tidak ada dalam lafaz, kan dia yang bilang. Yang ada dalam lafaz ini dua. Ini yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang pertama dari yang kedua, dua ini adalah biasanya dijar dengan lam yang di fathah. Kemudian yang kedua dari dua ini dijar dengan lam yang di kasro. Paham kan? Ini biasanya. Jadi kalau ada lamnya di fathah, berarti tempat meminta pertolongan. Kalau dia dijar dengan lam yang dikasro, berarti ini yang dimintakan pertolongan untuknya. Paham ya? Misalnya dalam contoh tadi dicontoh oleh penulis yang saya bilang tertutup tadi, dia bilang, ya Zaidu li'amri. Ya Zaidu li'amri. Berarti, wahai Zaid, bantu Amr. Gitu maknanya. Sama maknanya. Dari mana kita tahu bahwa dia Amr yang mau dibantu? Kan dijar dengan lam yang dikasro. Paham gak ini? Jadi kalau dijaga yang lam yang dikasrol, maka dia yang dimintakan ya bantuan untuknya. Jelas ini? Jelas ini? Sama dengan tadi contoh di atas. Ya Allah lil muslimin. Apa maksudnya? Ya Allah, tolonglah kaum muslimin. Paham gak ini? Dengan li, huruf jari yang dikasrol, kita bisa tahu itu yang dimintakan untuknya bantuan. Jelas ini? Ini tiga rukun. Ya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala setelah itu al-asli di kasro di atas asalnya. Wa yahku ta'lil dan dia adalah huruf ta'lil menunjukkan sebab agar supaya. Ya. Wa ta'alluqa bi fi'lin madzuf dan dia terkait terikat dengan fi'il yang dihilangkan. Iya kan? Fi'il sebelumnya yang beramal padanya. Watadiru ad'uka likada. Saya memohon kepadamu untuk ini, untuk demikian. Kaqawli wa dalika kaqawli Umar. Demikian itu seperti perkataan Umar. Ya Allah lil muslimin. Ya Allah bantulah kaum muslimin. Bi fathil lam al-ula wa kasri tsaniyah. Bi fathil lam yang pertama dan di kasro yang kedua. Iya. Wa idza atqta alaihim mustaghatan akhar kalau antum atopkan kepadanya mustaghat yang lain berarti kalau begitu modelnya nanti mustaghat berarti tadi contoh terakhir yang kita mau lihat ini. Nah, ini perkataan kita mau lihat contoh yang terakhir yang beliau ucapkan apa yang dia inginkan kata beliau fa in a'ta ya ma'al ma'tufi fatahtallam. kalau antum ulang, kalau antum ulang ianya bersama yang diatopkan, maka antum fathah lamnya. Qala syair, berkata penyair, ya la qaumi wa ya la amsali qaumi li unasin utuhum fi izdiyadi. Mana dia? Ya la qaumi, satu. Wa ya la amsali qaumi, dua. Diatopkan, paham? Diatopkan tapi diulang apanya? Ianya. Berarti ini la qaumi, apa ini? Mustagot lahu atau mustagot bihi? Mustagol bihi, kalau di fathah. Terus wa ya la amsali qaumi, ini masih mustagol bihi. Li unasin, ini yang dia mustagol lah. Yang diminta yang pertolongan padanya. Yaitu dia bilang, wahai kaum, wahai kaumku, wahai yang semisal dengan kaumku, tolonglah orang-orang. Paham ini? Dia minta bantuan kepada kaumnya untuk menolong orang. Ini manusia yang selainnya. Wahai lam tu'id, ya, kalau itu tidak ulang ya-nya, kasar talam al-ma'tuf, maka antum kasro lam yang diatopkan padanya. Antum apa? Kasro lam yang diatopkan kepadanya. Kalau antum apa dia bilang ini? Kalau antum tidak ulang ya-nya, antum kasro. Lihat dulu contohnya. Kekaulihi, seperti perkataannya penyair, ya bagi kana in ba'idud dari muqtaribun, ya lal kahuli walis subbani lil ajabi. Masya Allah. Ini contoh. Ya lal kahuli walis subbani lil ajabi. Itu sahih kita baik kedua. Nah, lal kahuli mustaqal bi, wali subbani mustaqal bihi. Ya, terkira pelikasro karena ianya tidak diulang. Begitu saja satu keadaan. Ini contoh lebih jelas daripada contoh di mana? Di mata. Paham kan? Lil ajabi, apa ini? Mustaqal lahu. Paham? Jelas ini? Selesai. Kemudian selesai. Kemudian saya itu wal mustagot bihi. Ini nan tadi itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya ya, anak tanya antum tadi itu cetakannya walam tatakarrar ma'ahu ya nam langsung atau masih ada kata? Semuanya langsung? Langsung begitu? Semua cetakan? Antum cetakan apa? Nah, maksudnya dimakan tadi. Illa filamil matu filla dilam yatakarur ma'ahu ya. Nah, langsung begitu? Apa? Langsung begitu. Nah, ini masalah. Sebenarnya ini masalah lain. Contohnya. Paham ini? Contohnya ini setelahnya masalah lain. Contoh pernyataan sebelumnya tadi itu masalah yang lain. Itu yang sebelumnya membicarakan kalau lamnya al-mustagot bihi dipatah, kecuali kalau diatopkan dan tadi ulang ya-nya dikasroh. Itu sudah selesai. Paham pernyataannya? Jelas ini? Itu sudah apa? Selesai. Setelah itu contoh setelahnya itu menjelaskan keadaan mustagot bihi. Bisa disebutkan la-nya, bisa juga tidak disebutkan la-nya. Paham? Di mata, kalau contohnya langsung nyambung seperti itu, tidak nyambung. Ini caranya. Paham kan? Jelas ini? Selamat? Jadi, kalau kita melihat nanti itu, setelah kata, illa filamil matu filagilan tatakarnahu ya titik. Paham kan? Kemudian na ya Zaid al-Amri wa ya qaumul ajib al-ajibi, ini masalah lain. menjelaskan keadaan al-mustagot bihi. Bisa pakai la, bisa tidak pakai la. Amin. Makanya belum bilang di mati syarat, lihat di syarat. Waril mustagot bi isti'malan akhoron. Dan untuk mustagot bihi, ada dua penggunaan lain. Dan masalah lain, baru ada contoh tadi. Baru ada contoh yang tadi. Aduma salah satunya itu lihat ko akhirah alita boleh diikutkan pada akhirnya alif. Lihat contoh tadi, ya Zaidah, pak boleh diikutkan akhirnya pak alif. Dengan itu nanti salah yang antum baca doma tadi dulu. Pertama ya Zaidah pakai alif, kalau alif berarti pak pak mana talahku hina idilam min awali. Masya Allah, maka tidak ada lam di awalnya. Artinya tidak perlu aku bilang gini. Ya la Zaid. Pam. Ya la Zaida. Kalau ada alif, tidak ada apa? Lam. Sudah paham antum titik ini? Perhatikan mata. Memang kita kalau langsung baca mata saja ini. Boleh. Ini mata tertutup rapat. Untuk Ibnu Hisham jelaskan sendiri di sana. Kalau tidak pasti tidak akan salahkan. Salah contohnya ini. Pam. Karena seakan-akan dimakan, contoh itu sambungan dari pernyataan sebelumnya. Padahal pernyataan sebelumnya sudah selesai. Itu hanya membahas lam yang masuk pada mustagot di. Bahwa dia boleh dipathah, boleh dikasroh. Asalnya dipathah, tapi kadang dikasroh kalau tidak diulang ya-nya. Titik setelah itu, contoh setelahnya menunjukkan keadaan mustagot di. Kadang pertama, boleh pakai alif, dan kalau ada alif maka tidak ada lam di awalnya. Paham gak ini? Dengan ini sudah tidak tertutup lagi. Ternyata keadaan lain, bukan contoh untuk yang diatopkan. Paham gak ini insya Allah? Paham ini? Imron? Hah? Ahmad? Yakin Ahmad? Mana Bubar? Pakbar, Rehma, alhamdulillah. Mantap Rehan. Iya, ini kan yang pertama. Padahal kita pokok ni. Demikian itu seperti perkataan yang penyair. Ya Yazida li amilin naila izzi. Wajinan pada fakotin wahwani. Mana dia? Ya Yazida li amilin. Iya, jelas ini. Jelas kan? Jadi ada alif, tidak ada apa? La. Tidak ada la. Iya. Asalnya yang kedua, Allah tudkhila alaihi la min awali. Karena yang kedua, tidak ikut la pada awalnya. Wa natul hiqahul alif min akhiri. Tidak pula ikut alif di akhirnya. Boleh ini? Wahina ibn yajri alaihi hukmul munada. Maka ketika itu berlakulah kepadanya hukum munada. Yang mana itu? Contoh kedua. Wa ya qaumu. Perhatikan, ya qaumu. Ikut hukum munada nakira maksudah. Paham? Atau di sini qaumu anggaplah dihilangkan apa? Ya-nya. Asalnya ya qaumi. Dihilangkan ya-nya akhirnya di dhamma. Akhirnya ya qaumu. Ikut hukum apa? Munada. Kenapa ikut hukum munada ini? Pertama tidak ada lam. Yang kedua tidak ada alif. Kalau seperti itu ikut hukum munada biasa. Cuman masya Allah kadang seperti ini kita tidak tahu kalau ini mustagol, orang ini mustajib atau tidak. Jelas ini. Cuma bisa kita ketahui karena setelahnya dia jer dengan huruf jer. Yang pertama ini yang mustagol ini bisa dapat pakai alif, bisa dapat pakai lam. Dan kalau tidak pakai alif, tidak pakai lam, berarti ikut hukum munada di awal. Tahu hukum munada? Kalau dia mufradul alam, maka dia memberi darah dhamma. Kalau dia nakiro maksuda, maka dia masuk darah. Hah? Nakiro maksuda? Apa hukumnya? Mabani darah dhamma. Kalau tiga sisanya, nakiro kuil maksuda, mudol, syabibil mudol, mansuk. Jelas ini, ikut hukum munada yang telah lewat. Jelas ini, paham mah? Siapa ini yang ikut? Ini, yang ini. Mustagot bihi. yang diseru, yang dipanggil. Rangkai, ikut hukum siapa? Munada. Liha, kala syair berkata penyair, ala ya kaum ya kaum ya kauma. Boleh tiga kan? Boleh tiga? Boleh tuh tiga. Kan berapa bacaan dulu? Boleh enam kan? Enam kan? Iya kan? Ini ya kaum ya kaum boleh. Lil azib lil ajab lil ajibi walil ghafalati ta'ridu lil aribi. Mana dia? Perhatian kaum. Kaum itu al mustaghath bihi. Kalau al mustaghir al mustaghath lahu lil ajabil ajibi. Paham enggak? Lil ajabil ajibi walil ghafalati. Kenapa li ini pada dia mustaghath juga? Tidak diulang? Iya. Sampai masuk juga contoh sebelumnya. Cuma yang pertama yang kita inginkan. Yang pertama yang kita inginkan. Selesai. Munada al-mustajib. Wal-mustagot bihi wal-mustagot alaih lahu. Sekarang lagi. An-nadib. Munada al-mandubah. Ceritanya. Munada al-mandubah. Ya. Ini. Munada yang ini. Ya. Juga ada tiga rukunnya. Ya. Ada tiga rukunnya. Mirip dengan tadi. Ada yang merasa sakit. Dan ada yang sakit. Ya. Karena an-nadib. Artinya memanggil karena penderitaan yang dia rasakan. Apakah karena dirinya yang menderita? Atau karena orang lain yang menderita tapi menyebabkan dia menderita. Kita lihat dulu. An-nadib, ada munada an-nadib. Contoh, wah Zaidah. Wah Amirul Mukminin. Dia merasa sedih karena Zaid. Dia merasa sedih karena siapa? Amirul Mukminin. Wah Rosa. Ah sakit kepalaku. Paham baik? Tambah amat, iya. Paham betul? Hah? Hah? Walaka ilhaqul haq waqfa. Boleh antum ikutkan hak lagi setelahnya waqfa. Warosa. Boleh. Wazaidah. Paham kan? Wah sudah, ini namanya penyempurna derita. Iya, paham kan ini? Dia bilang, sambil kan bisa, aduh, biasa. Dia bilang, aduh, alah itu, pangkai ini, itu maksudnya. Ini karena dia sakit, atau orang lain yang sakit, tapi dia juga ikut, sakit. Bisa dua. Iya, ini munada terakhir. Syarah al-Mandu, huwal munada al-Mustafajjah alaih, awal al-Mustafajjah alaih, awal mutawajjah minhu. Al-Mandub dia adalah munada yang mutafajjah alaih, yang dia kaget karena mendengar beritanya, atau mutawajjah min yarhamukallah, atau al-mutawajjah min dia sakit darinya, dirinya memang sakit. Kalau tadi mutafajjah alaih, orang lain. Bang, kalau ini min darinya, dia sendiri. Fal awal kaqawli asy-syair Yarid Umar ibn Abdul Aziz. Yang pertama, dia menderitakan orang lain, sedihkan orang lain, sakitkan orang lain. Seperti perkataannya penyair Yariti Yaroti Umar ibn Abdul Aziz. Dia merapati. Iya, bisa terjemahkan seperti itu. Dia meratapi Umar bin Aziz, yaitu atas meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang, "Humilta amran azima fastabarti, fastabarta. Humilta amran aziman fastabarta lahu. Wa kunta fihi bi amrillah ya Umar." Dia bersedih ucapkan syair ini. Kamu dipikulkan kepada perkara yang besar, yaitu karena dia menjadi khalifah Amirul Mukminin di matanya. Fastabartalahu, maka kamu pun bersabar atasnya. Wa kuntatihi bi amrillah, dan kamu tegak padanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Umaroh. Ini dia manduta. Sedih atas meninggalnya siapa? Umar Ibn Abdul Aziz. Wartani sementara kedua al-mutawajjah min kekaulil mutanabbi, seperti perkataannya al-mutanabbi, dia merasakan sakit atas dirinya. Dia bilang, wah harro qalbah mimman qalbuhu syadid. Wa man bi jismi wa hali indahu saqum. Wa harro qalbah, duhai panas hatiku. Iya, panas hatinya, artinya dia makan hati. Paham gak ini? Iya, jelas ini. Jelas ini? Selesai itu saja. Karena ini penyair cinta dia, gak usah dilanjutkan. Iya. Kalau tadi bagus, karena dia orang ketika memang meninggal Umar bin Abdul Aziz, iya, karena agama Islam itu nampak karena dua Umar. Agama Islam nampak karena dua Umar. Pertama Umar bin Khattab, banyak putahat kaum muslimin, banyak negeri dibuka, orang masuk Islam berbondong-bondong. Yang kedua ketika masanya Umar bin Abdul Aziz memegang kekuasaan, banyak orang bersedih ketika dia meninggal. Di antaranya penyair ini. Di antaranya penyair ini. Dia bilang, ya Umar, dari mana kita tahu dia bersedih ini? Hah? Karena dia pakaikan apa? Alif di ujungnya. Ya, dia pakaikan alif di ujungnya. Apalagi dia tambahkan ha lagi. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala yustahmalu fihi min hurufin nida ila harfat. Ini ciri-cirinya sudah ini. Tidak digunakan padanya huruf nida kecuali dua huruf saja. Perhatikan baik-baik. Wah, ini pertama. Wahyal ghalibatu alai. Ini yang paling banyaknya. Orang kalau merasa sakit, selalu pakai apa? Wah. Ya. Wahyal ghalibatu alai. Dia ini yang kebanyakannya. Wal muktasadu bih. Bahkan ini yang khusus untuknya. Ini yang apa? Yang khusus untuknya. Yang kedua, wahya. Bisa juga pakai apa? Ya, ini kapan? Idza lam yaltabis bil munada al mahdi. Ini kalau tidak samar dengan munada yang murni. Masalahnya kalau kita bilang, ya Umar, bisa saja orang kira panggil biasa. Padahal dia tidak panggil ini. Dia hanya merasa apa? Sedih atasnya. Sedih atasnya. Jelas ya? Intinya yang paling khusus adalah pakai apa? Wah. Wah. Paham ya? Jelas ini? Selesai munada. Kemudian kata beliau, wa hukmuhu hukmul munada. Hukumnya, ya hukumnya munada. Kata puluh, wa Zaidu bidong, wa Abdullah bin Nasr. Ya kan? Hukum munada. Hukum munada. Walakaan tulih kuhasirau alifah. Cuman boleh untuk ikutkan di akhirnya siapa? Alif. Boleh. Boleh. Kata kulu wa Zaidah wa Amro wa laka ilha kulha lil waqo. Boleh juga untuk ikutkan ha pada waqo. Kata kulu wa Zaidah wa Amro fa'in wa solta hadab taha. Tapi kalau antum ingin sambung dengan setelahnya, antum hilangkan ha-nya. Karena ha ini berfungsi untuk berhenti saja terakhir yang diucapkan. Illa fi daruroti, kecuali dalam daruro syiria. Fajudu itbatu haka mata kodak, maka boleh ditetapkan sebagaimana yang telah lewat. Fi baitil mutanabbi, di baitnya al-mutanabbi. Paham kan? Wajudu hina izin aizom, domuha tasbihan biha itdomi. Setelah itu boleh juga antum domma diserupakan dengan ha apa? Domi. Kan ha domi kalau terletak setelah alif apa harokatnya? Ha? Ha domir. Kalau terletak setelah alif apa itu harokatnya? Misalnya gini, ada kata gitu. Ya. Yeah. Antum bilang apa itu? Dorobahu hahi. Ha? Apa? Hu itu maksudnya. Kan ini domir ini kan cuma patah sama kasroh. Kalau sebelumnya kasroh atau ya, maka hi. Nah, kalau sebelumnya alif, waw, atau fathah, atau dhamma, maka apa? Hu. Kalau sebelumnya alif, atau waw, atau fathah, atau dhamma, maka apa? Hu. Dipahami? Kalau sebelumnya adalah ya, atau kasro, maka apa? Hi. Ini. Jelas ini? Nah, jadi ini hasakta ini, boleh antum dhamma. Kenapa bisa di dhamma? Karena diserupakan dengan siapa? Hak domir. Kan terletak setelah alif. Kan biasanya diikutkan alif pada munada kan? Yang mendubah. Diikutkan alif. Setelah itu hak berarti terletak setelah alif. Diharapkan tidak naga. Itu pertanyaannya. Maka belum bilang diharapkan dengan domna. Kenapa? Karena diserupakan dengan hak domir. Maka seluruh hak. Boleh juga antum kasro. Kenapa? Alal tiko isyakinaini ala asli iltiko isyakinaini di atas asal ketemunya dua sukun, tambah kan kalau ketemu dua sukun apa harokatnya? Kalau ada kata ketemu dua sukun apa harokatnya? Kasro ya kan? Misalnya antum berapa kata yang paling sering ya komat misalnya ya asola apa antum bilang ya? Antum bilang apa? Komatis sholat. Karena asal kalau ketemu dua sukun itu pasti di kasro kecuali satu kata. Saya ulangi, asal kalau ketemu dua sukun huruf sahih. Kalau huruf sakit hilang. Kalau ketemu dua sukun dan hurufnya huruf sakit, waw, alif atau ya hilang. Tapi kalau huruf sahih tidak bisa dihilangkan. Maka asalnya diharapkan dengan apa? Kasro kecuali satu kata saja. Yaitu min berdasarkan penelitian. Min kalau kita sudah sukun misalnya di sini ada kata asola, ya ada tulisannya seperti tulis indoi, tulis sambung. Ini maksudnya, ini tulisan sambung namanya. Tidak usah dianggap pulpennya. Minas asola, kita bilang apa? Minas, bukan apa? Min. Ini satu ini saja. Para ulama sudah teliti. Ketemu dua sukun, semuanya kasro. Kecuali siapa? Ini dia, mi. Selain itu kasro. Selain itu apa? Kasro. Paham ini? Asal ini tadi, ini penelitian ini namanya. Kita dapatkan berdasarkan apa? Penelitian. Oh ini, ha, domir, kalau dia domir. Kalau dia domir, itu cuma bisa di fathah dan di doma dan di kasro. Kapan fathah, kapan doma, para ulama sudah teliti. Sama dengan ini, kalau kita bersyukur, kasro. Kecuali satu kata, para ulama sudah teliti. Jelas kan? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi di asal bertemunya dua sukun. Asal bertemunya dua sukun diharapkan dengan apa? Kasro. Wa qawli an-nadib, ma'nahu yakulun nadib. Ucapanku tadi an-nadib, maksudnya berkata an-nadib. Orang yang merasakan kesakitan. Paham ini? Orang yang merasakan apa? Kesakitan. Selesai bab munada alhamdulillah. Ya. Berapa kita ini? Berapa halaman? Hah? 10 nih. 9. Qala al-malik rahimallahu taala aflu. Masuk. Al-maf'ul mutlak. Enggak mau cepat-cepat saya. Maf'ul mutlak. Gampang maf'ul mutlak ini. Mudah sekali masya Allah. Huwa masdarul fadlatu al-musallatu alaihi amilun min labdihi. Kadaraktu darban au min ma'nahu kaku'attu dulutan waqada yaduku anhu goyru kadaraktuhu sautan fajridung tamani najadatan fala tamilu kullal maili walau taqawwal alaina ba'dul aqawil walaysa minhu huwa kulla minha wa kulla minha rogodan. Wakula minha robode. Masya Allah. Pembahasan selesai ini langsung. Mata singkat selesai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, dia itu adalah masdar. Iya, karena maf'ul mutlak harus apa? Masdar. Al-fadla, tanpa fadla artinya bukan umdah. Dia hilang gak apa-apa. Misalnya antum ada dorob tu zaidan dorban. Antum gak ucapkan dorban gak ada masalah. Itu namanya fadla. Al-musallit alaihi amilun min lafdi. Yang diamalkan atasnya amil berupa lafadznya. Yang diamalkan kepadanya amil yang sama dengan lafadznya. Lihat, contoh darabtu darban. Siapa yang beramal pada darban? Tanya pertanyaannya. Siapa yang beramal pada darban? Hah? Siapa? Yang beramalnya fa'il. Hah? Adoro, fi'ilnya fa'il. Bukan fa'ilnya, mungkin beliau bilang tadi fi'ilnya fa'il. Fi'ilnya saya. Saya kan fa'il. Fi'ilnya yang beramal, yaitu doro. Yang beramal pada dorban adalah lafaz doro. Ya kan? Sama lafaznya atau tidak ini? Sama. Au min ma'na atau yang semakna dengannya. Lafaznya beda tapi apa? Semakna. Apa yang beliau ingin katakan kepada kita ini? Beliau ingin bilang bahwa maf'ul mutlak itu ada dua. Ada lafzi, ada ma'nawi. Kan kita sudah tahu di buku dasar. Ada lafzi, ada ma'nawi. Kapan lafzi? Kalau lafaznya sama. Kapan ma'nawi? Kalau maknanya sama, lafaznya beda. Ini contoh qa'adku julusa. Yang beramal pada julusa mana? Qa'ad. Semakna atau selamat? Semakna. Paham? Titik selesai. Wa qala yanubu anhu ghairu. Kadar selainnya bisa menggantikannya. Artinya asal daripada maf'ul mutlak itu masdar. Asalnya, tapi kadang bisa diganti oleh yang lain. Selain masdar, tapi antum i'rab maf'ul mutlak naib alil masdar. Hati-hati i'rabnya. Maf'ul mutlak naib alil masdar. Dan yang bisa menggantikannya cuma ada, mereka bilang, 4 perkara. Cuma ada 4 perkara yang bisa menggantikannya. Pertama, isim alat. Di antara yang bisa menggantikan pertama adalah siapa? Isim alat. Kalau isim alat, tongkat. Ya, isim alat, tahu alat. Pak Imron, tahu di alat? Apa itu alat? Alat. Iya, misalnya kita katakan kotor itu sikinan. Sikinan kenapa masuk? Maf'ul mutlak naib anil masdar. Paham kan? Kenapa dia bisa jadi maf'ul mutlak padahal ini bukan masdar? Kan dia isim alat atau isim alat. Sikin, apa artinya sikin? Hah? Sama ini contoh penulis dorotuhu tauton. Tahu gak ini? Jelasin. Yang kedua yang bisa menjadi isnenai an maf'ul mutlak dari masdar adalah al-adadu, bilangan. Dan bisa menggantikannya adalah apa? Al-adadu. Apa al-adadu? Bilangan. Contoh di situ fajliduhum samanina jaldatan. Coba perhatikan samanina. Kenapa masuk? Seharusnya kan fajliduhum jaldatan. Paham? Tapi sekarang kan jaldatan bukan irobnya maf'ul mutlak. Tapi jaldatan irobnya apa di sini? Tamyiz. Paham gak ini? Mana maf'ul mutlaknya? Samanina. Berupa apa ini? Al-adadu. Bilangan. Iya. Yeah. Kemudian yang ketiga yang bisa menggantikan masdar sebagai naib sebagai maf'ul mutlak adalah lafaz kul yang diidhofahkan kepada masdar. Lafaz kul yang diidhofahkan kepada apa? Masdar. Kata beliau fala tamilu kullal maili. Al maili mudhofun ilai. Masdar. Tapi dia jadi mudhofun ilai. Seharusnya kan fala tamilu mailan. Fala tamilu mailan. Tapi dia dijadikan sebagai mudhof ilai dan datang lafaz kul menjadi mudhof. Dia dinasab sebagai apa? Maf'ul mutlak naib anil masdar. Yang keempat dan ini yang terakhir adalah lafaz ba'd yang didhofahkan juga kepada masdar. Sama. Lafaz ba'd yang didhofahkan pada apa? Masdar. Contoh walau taqawwala alaina ba'dzul aqawil. ba'da ini mansub sebagai maf'ul mutlak na'im anil masdar. Jelas ini alhamdulillah. Walaysa minhu, bukan darinya maksudnya bukan dari maf'ul mutlak. Wa kula minha rogoda, kata rogoda. Rogoda bukan maf'ul mutlak, tapi itu kata mereka adalah na'at untuk maf'ul yang dihilangkan. Wa kula minha aklan rogoda, bisa begitu. Kami ini itu intinya bukan maf'ul mutlak, bukan maf'ul mutlak. Kita cukupkan dulu.